الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum i'tidal, bahwa i'tidal merupakan salah satu rukun dari rukun salat yang wajib padanya tuma'nina, dan bahkan termasuk di antara rukun yang boleh dipanjangkan. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang sangat memanjangkan berdirinya beliau ketika i'tidal, sehingga para sahabat menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lupa untuk melakukan sujud. Kemudian kita juga sempat menyinggung penjelasan dari Al-Allamah Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala tentang posisi kedua tangan pada saat i'tidal, bahwa yang disyariatkan dalam pandangan beliau adalah tidak bersedekap namun melepaskan kedua tangan tanpa sedekap setelah bangkit dari ruku'. Bahkan beliau menganggap bahwa bersedekap setelah ruku' merupakan bid'atu walalah, merupakan satu perbuatan bid'ah yang sesat. Namun telah kita terangkan bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam masalah hukum bersedekap setelah ruku sama seperti perselisihan yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan ijtihad yang lainnya, di mana kita tidak diperbolehkan untuk saling menyesatkan antara satu dengan yang lain. Itu adalah pendapat yang Anda kuatkan, namun tidak diperbolehkan bagi Anda untuk menuduh orang yang menyelisihi pendapat tersebut sebagai ahlul bid'ah, karena ini termasuk di antara permasalahan-permasalahan khilafiyah, ijtihadiyah yang terjadi di kalangan para fuqaha. Dan kita menghargai pendapat masing-masing dari para ulama, baik yang berpendapat dilepaskan kedua tangan pada saat bangkit dari ruku atau pendapat yang mengatakan disyariatkannya bersedekap. Saya hanya ingin menyebutkan beberapa dalil dan alasan pendapat para ulama yang mengatakan disyariatkannya bersedekap setelah bangkit dari ruku. Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama yang mengatakan disyariatkannya bersedekap dalam posisi i'tidal adalah hadis-hadis yang bersifat umum yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau, demikian pula dari ucapan beliau, dari sabda beliau, dan dari takrir. Dari takrir beliau ketika melihat sahabat bersedekap, maka mereka mengatakan bahwa hadis-hadis ini bersifat umum, bahwa disyariatkannya bersedekap pada saat berdiri di dalam salat dan tidak adanya rincian apakah bersedekap itu dilakukan sebelum ruku atau sesudah ruku, disebutkan pada saat berdiri di dalam sholat. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'asyiral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina fi shalah." Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan buka puasa kami dan mengakhirkan makan sahur kami, dan kami pun diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, yakni bersedekap. Dan di sini tidak disebutkan apakah pada berdiri yang pertama atau yang kedua, sehingga dihukumi secara umum. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Kana an-nasu yu'marun ay yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati." Bahwa manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam salat. Lalu Abu Hazim yang meriwayatkan hadis ini dari Sahl bin Sa'ad menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dari sabda beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Demikian pula dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi 'ala shimalihi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di dalam salat, maka beliau menggenggam dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa posisi pada saat bersedekap itu bisa dilakukan dengan cara meletakkan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri di mana telapak tangan tepat berada di pergelangan punggung pergelangan tangan kiri. Atau dengan cara digenggam, dengan cara menggenggamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr ini bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini juga berkata para ulama yang berpendapat disyariatkan yang bersedekap setelah ruku, hadis ini bersifat umum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di dalam salat beliau menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni dari hadis Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang dalam keadaan dia sedang salat di mana dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Jadi dia terbalik dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kirinya di atas tangan kanan. Fantaza'aha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan sedekapnya tersebut. Wa wada'al yumna 'ala al-yusra. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'tu shimali ala yamini fi shalah fa akhadha yamini fa wada'aha ala shimali. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku di mana aku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kananku di dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan kananku lalu meletakkannya di atas tangan kiriku. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Maka dalil-dalil ini dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan disyariatkannya bersedekap setelah rukuk, karena hadis ini bersifat umum, yaitu pada saat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan anna wad'al yadil yumna 'ala al-yusra ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i huwa sunnah, bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yakni bersedekap setelah bangkit dari ruku' ini adalah perkara yang sunnah. Demikian pula yang diterangkan oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalil-dalil yang bersifat umum ini untuk menjelaskan bahwa bersedekap disyariatkan baik sebelum ruku', demikian pula setelah ruku'. Walhasil masing-masing memiliki hujjah dalam permasalahan ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan idza rafa'a rasahu min ar-ruku' in syaa'a arsala yadayhi wa in syaa'a wada'a yaminahu 'ala shimalihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila seseorang mengangkat kepalanya dari ruku' apabila dia ingin, maka dilepaskan kedua tangannya tanpa bersedekap, dan apabila dia ingin maka dia boleh meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mempersilahkan untuk memilih mau bersedekap atau tidak bersedekap, silahkan. Ini menunjukkan bahwa di sisi Al-Imam Ahmad rahimahullah taala tidak ada nas yang jelas tentang hal ini. Tidak ada nas yang jelas tentang masalah bersedekap setelah rukuk, sehingga beliau memberi pilihan, silahkan, ingin bersedekap silahkan, tidak ingin bersedekap pun tidak mengapa, karena tidak adanya nas yang jelas menerangkan tentang hal itu. Walhasil ini ma'asyarul ikhwa rahimakumullah khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha. Silahkan seseorang membaca, silahkan seorang melihat mana yang kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Yang jelas kita mendapati adanya khilaf di kalangan para ulama. Ada di antara para ulama yang mengatakan wajibnya tidak bersedekap, bahkan bid'ahnya apabila seorang bersedekap, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya, justru yang disyariatkan adalah bersedekap dengan dalil-dalil umum yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan silahkan, dia ingin bersedekap silahkan, dia ingin tidak bersedekap pun tidak mengapa. Ya, ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak melihat di sana ada nas yang jelas yang menunjukkan disyariatkan yang bersedekap setelah bangkit dari ruku'. Wallahu ta'ala ala a'la wa alam. Dan sebagaimana yang telah disebutkan bahwa saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kedua tangan tetap dilepas, karena dalil-dalil yang dijadikan hujah tentang disyariatkan yang bersedekap itu dibawa kepada riwayat-riwayat yang bersifat khusus, bahwa bersedekapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya pada saat sebelum ruku', bukan pada saat bangkit dari ruku' atau ketika i'tidal. Adapun dalil-dalil yang juga dijadikan sebagai hujah oleh para ulama yang mengatakan disyariatkan yang bersedekap, mereka berhujah dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal maka kembalilah setiap tulang itu pada posisinya. Kembalilah setiap tulang pada posisinya. Maka dibantah oleh para ulama bahwa yang dimaksud tulang di situ bukan seluruh tulang, namun yang dimaksud tulang di situ adalah tulang punggung, tulang sulbinya, faqar. Faqar itu dimulai dari bagian pundak sampai ke tulang ekor. Ya, idham adh-dhahr atau disebut juga faqar. Maka yang dimaksud adalah tulang-tulang punggung seseorang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.